Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Makno selaku pengerusi majlis, kepimpinan surau, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Malam ni insya-Allah saya punya kunci kuliah pendek ya. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Dua perkataan. Aslim makna Islamlah kamu. Taslam makna nescaya kamu selamat. Hadis ini walaupun dua perkataan, aslim, Islamlah kamu, taslam, nescaya kamu selamat, akan tetapi makna dan maksudnya memberikan makna dan maksud yang begitu besar. Kita Islam mengamalkan Islam, sama ada Islam dalam bentuk peribadi kita, keluarga kita, dan juga dalam bentuk masyarakat dan juga negara kita. Sebab sebagaimana kita maklum, Islam ni bukan agama individu. Mana bukan agama yang berbentuk spiritual. Bukan agama yang berbentuk hanya adat istiadat, amal ibadat sahaja. Tetapi dia merangkumi kita kata individu, seperti sembahyang kita, puasa kita, zakat kita dan seumpamanya. Dan ia juga mengandungi hukum hakam Islam dalam bentuk kekeluargaan, seperti perkahwinan, hukum nafkah, hukum jaga anak, tarbiah anak dan seumpamanya. Dan ia juga mengandungi perkara-perkara yang berkait dengan kemasyarakatan dan kenegaraan, seperti politik Islam, ekonomi Islam, perundangan Islam. Dan bila mana kita Islam, kita akan selamat. Bila kita Islam dari sudut individu kita, insya-Allah individu kita selamat. Bila kita Islam dari sudut keluarga kita, insya-Allah keluarga kita selamat. Dan apabila kita Islam dari sudut negara kita, insya-Allah negara kita selamat. Tapi kalau kita hanya Islam individu, keluarga kita tak Islam. Makna tak Islam ni bukan kata bukan Islam. Bukan kita kata kita Islam, isteri kita kafir, tidak. Makna Islam ni makna kita mengamalkan perintah Allah. Kalau kita mengamalkan diri kita Islam, kita bagus pergi ke masjid, pergi ke surau. Kita tak ambil tahu. Pergi lepak mana tak tahu. Kalau perempuan pergi bawah siang mana pun tak tahu. Jadi maknanya keluarga kita tak selamat walaupun individu kita selamat. Tapi kita juga akan dipersoalkan oleh Allah tanggungjawab kita terhadap keluarga kita. Kalau kita Islam diri kita, kita selamat. Kita Islam keluarga kita, keluarga kita selamat. Tapi kalau kita tak Islam negara kita, negara kita tak selamat. Itu kunci yang penting untuk kita faham pada malam ini. Tapi saya nak fokuskan pada malam ini dua perkara. Satunya Islam dari sudut ekonomi. Yang keduanya Islam dari sudut hukum hakam jenayah. Sebab saya ingat individu ni saya rasa saya tak perlu bincang pada malam ini sebab semua kita tahu. Dan banyak biasanya kursus kita, kuliah kita banyak berkaitan dengan pembangunan Islam dari sudut peribadi. Macam kita belajar sembahyang, kursus haji, itu Islam dari sudut individu. Saya rasa saya tak sentuh benda itu pada malam ini sebab kita mungkin ada banyak kuliah tentang benda ini. Yang kedua, Islam dari sudut keluarga. Pun saya ingat saya tak sentuh, tapi saya nak sentuh dua sudut saja. Iaitu kalau kita Islam dari sudut ekonomi, insya-Allah ekonomi kita selamat. Kalau tidak, ekonomi kita tak selamat. Yang keduanya ialah Islam dari sudut perundangan kita. Semoga keamanan kita terjamin. Kalau tidak, keamanan kita tidak terjamin. Yang pertamanya ialah saya nak pergi dari sudut ekonomi. Kalau kita kaji dari sudut ekonomi Islam, ekonomi Islam ni dia bukan sahaja muamalat. Ada orang kata kita dah Islam dah ekonomi sebab kita ada bank Islam. Bukan. Sebab di ekonomi Islam ni, dia termasuk antaranya pengurusan tanah. Yang ni kita tak Islam. Dari sudut tanah kita tak Islam. Yang kedua ialah yang termasuk dalam isu ekonomi ialah pengurusan cukai. Yang ini kita tahu Islam. Yang ketiganya contohnya ialah pengurusan hasil bumi. Seperti minyak petrol dan seumpamanya, yang ini pun kita tahu Islam. Antaranya ialah pengurusan yang berkait kita kata dengan cash flow. Mana aliran duit dalam negara, ini pun kita tahu Islam. Yang kelimanya antaranya ialah muamalat. Muamalat ni makna transaksi individu dengan individu atau satu pihak dengan satu pihak. Yang ni namanya, kalau dalam konteks kita hari ini, namanya perbankan Islam. Ataupun namanya Islamic Financial. Maknanya kewangan Islam. Yang ni kita Islam sikit. Atau Islam sepenuhnya tapi Islam sikit. Sebab apa saya kata Islam sikit? Sebab dalam bab financial ni, dalam Islam, riba ni bukan optional. Bukan optional maknanya nak ambil tak apa, tak nak ambil tak apa. Riba ni satu perkara yang diisytiharkan perang oleh Allah. Maknanya kalau buat riba juga, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka hendaklah kamu minta izin untuk mengisytiharkan perang antara Allah dan Rasul. Sebabnya riba ni mudarat kepada masyarakat. Mana hari ini, hak riba pun ada, hak yang Islamik pun ada. Jadi optional. Benda tu boleh pilih. Dalam Islam tak ada macam tu. Dalam muamalat Islam ni, menjadi tanggungjawab kepada kerajaan memastikan riba tu tak berlaku dalam masyarakat. Salah orang makan riba ni, sama macam hari ni kalau salah orang buat money laundering. Mana kalau buat benda tu bukan sahaja hukumnya haram, dosa, tapi menjadi kesalahan undang-undang. Dia ada hukum ni, dia hanya berdosa tapi tak menjadi kesalahan undang-undang. Contohnya kalau orang tu mengumpat. Mengumpat ni memang hukumnya berdosa besar. Tapi tak ada peruntukan undang-undang, orang mengumpat kena jatuhkan hukuman. Tak ada. Tapi riba ni, dia bukan sahaja satu dosa, tetapi dia merupakan satu kesalahan yang dianggap melanggar undang-undang dalam sistem ekonomi Islam. Itu realitinya. Yang jadi sebab tu saya kata, muamalat hari ini hanya separuh Islam. Mana Islamic banking itu okey lah. Tapi di sana ada yang conventional. Itu saya kata separuh Islam. Cumanya pada malam ini saya tak nak sentuh tentang Islamic finance tadi. Tapi saya nak sentuh berkenaan dengan ekonomi secara umum. Iaitu kalau kita tengok hari ini, masalah yang membelenggu kita ialah semakin hari semakin tinggi kita punya overhead. Kita punya kos asasi untuk belanja kita. Kalau dulu gaji kita RM2,000, kita rasa dah besar. Mana cukup. Hari ini RM2,000 dah tak cukup. Buktinya kalau kita 5 tahun lepas, Lembah Kelang ni, tahap kemiskinan 800 ke bawah. Kemudian naik 1,200. Tahun ni, border sempadan miskin dan kaya ialah 2,000. Mana kalau orang gaji 2,000, ada anak 3, dia anggap sebagai miskin dalam konteks kita di Lembah Kelang. Saya nak sentuh di sini ialah kenapa sebenarnya dari sudut realiti hari ini sebenarnya kita jadi miskin dengan jumlah duit yang sama tapi tak boleh kita nak memenuhi keperluan-keperluan asasi kita. Dalam bab ni saya pernah buat kajian berkenaan ke mana duit kita habis. Adakah kita pernah fikir mana duit kita ni pergi mana habis? Yang kita kata belanja itu, belanja ini. Ramai kita tak nampak bahawa sebenarnya duit kita ni habis ke cukai. Yang kita nampak duit kita ni sebab kita beli kereta, beli rumah, itu semua keperluan kita pilih sendiri. Tapi untuk maklumat kita sebenarnya, kebanyakan duit kita ni habis kepada cukai dalam konteks sistem negara kita pada hari ini yang mengamalkan sistem kapitalis. Yang ini tak boleh napi. Sistem negara kita ialah sistem kapitalis. Okey. Macam mana duit kita habis? Contoh saya ambil. Saya pernah kaji orang yang gaji antara 3,500 hingga 4,000. Mana duit dia habis? Biasanya orang gaji sekitar ni dan lain-lain pun samalah, maksudnya sebab kalau saya ambil 4,000 ni sebab ni border. Border mana kalau orang gaji 6,000 tu kira lega. Tapi orang gaji 4,000 ni kalau anak 2-3 orang kata masih lagi nyanyawain kan. Dalam kajian yang saya buat, saya dapati yang pertama belanja paling besar kita ialah rumah. Yang kedua kereta. Rumah ni kalau orang gaji 3,500 hingga 4,000, biasanya dia akan habis ke rumah sekitar 1,500 hingga 2,000. Ada orang maknanya dia nak save bajet lain, dia besarkan rumah, biasa rumah di installment sampai 1,800 bulan. Okey. Yang kedua belanja besar kita ialah kereta. Kalau orang gaji 3,500 hingga 4,000 ni, dia punya installment kereta biasanya dia akan ambil sekitar 800 hingga 1,000 sebulan. Itu normal. Baki-baki lagi tak besar. Belanja baki seperti air. Air kalau Selangor murah. Api. Api ni paling-paling tinggi pun kalau rumah normal teres, kalau pasang aircon banyak pun, mana sekitar 150 sebulan. Menetap setinggi kereta dengan rumah. Yang lain-lain belanja dapur, hari ni naik sikit. 500 sebulan. Jadi maknanya kalau orang gaji 3,500 hingga 4,000 ni, biasanya dia dapat simpan pun dalam 200-300 bulan. Separuh nyawa. Mana kalau tak kerana ada bonus, kalau tak kerana ada allowance lain, maknanya orang kata memang betul-betul nyawa ikan lah. Kalau kita fikir balik, yang kita habis bulan-bulanan tu, sebenarnya siapa yang dapat? Adakah pernah kita fikir? Yang kita bayar rumah 1,500 bulan, 1,500 bulan. Kalau kita fikir, kita bayar bulanan tu siapa yang dapat duit tu? Kalau kita fikir, kita bayar 1,000 sebulan kereta. Kalau kita fikir betul-betul siapa yang dapat duit tu? Saya tengok kadang-kadang masyarakat kita, dia tak macam masyarakat negara-negara Eropah, Jepun dan seumpamanya. Dia orang ni, dia orang fikir. Dia orang ambil tahu. Sebenarnya kalau kita tengok balik, dalam belanja kita harian, orang yang gaji 3,500 hingga 4,000 ni, biasanya antara 1/3 hingga separuh gaji dia habis ke cukai. Sebab cukai. Kita tak percaya. Kita fikir hak cukai kita bayarnya, income tax je. Hak lain kita tak bayar. Kemudian KWSP itu pun syarikat yang bayar. Tapi sedarkah kita sebenarnya yang kita bayar tu ialah cukai? Banyak. Contoh saya ambil, kalau kita beli gula. Atas kilo gula berapa sen kita bayar cukai? Atas kilo gula kalau RM1.08 sekilo, cukai kita bayar sekitar 50 sen atas kilo. Sebab apa? Bila kita bayar RM1.50 dekat, kita bagi dekat mamat, dekat Haji Mat yang kedai runcit yang jual gula dekat kita. Kita bayar RM1.80. RM80 tu, adakah Pak Mat, Haji Mat tu dapat semua duit kita? Tak. Pak Mat ambil untung RM30 je. Lepas tu baki tu dia akan serah kepada pemborong. Adakah pemborong dapat semua? Tak. Pemborong ambil RM20. Kemudian baki tu dia serah kepada kilang. Kilang ambil berapa? Kilang ambil sekitar, letaklah RM1 lah contohnya. So baki RM30 lagi? Yang tu namanya cukai yang kena bayar oleh kilang. Asalnya begini, asalnya contoh saya ambil macam cukai korporat. Cukai korporat. 28%. Cukai korporat ni, ada naik dalam sekitar 30%. 30%. Sekarang ni kilang, bila dia jual gula, dia keluarkan gula. Katakan contohnya gula yang dikeluarkan, dia jual dengan harga RM1 sekilo. RM1 sekilo ni termasuk untung dia dan kos dia. RM1 sekilo dia jual, dia tolak dekat pemborong. Bila dia tolak dekat pemborong RM1 sekilo, bermakna contohnya kata pemborong dia ambil untung dan 20 sen sekilo. Maknanya pemborong akan tolak kepada peruncit dengan harga RM1.20. Peruncit pula dia akan ambil, katakan contohnya 30 sen sekilo. Ini contoh saya bagi. Tapi ini lebih kurang harga dia. 30 sen sekilo. Jadi maknanya peruncit jual kat kita RM1.50. Sebab RM1 untuk kilang, 20 sen untuk pemborong, 30 sen untuk peruncit. Jadi maknanya kita beri RM1.50 tu, 30 sen untuk kedai runcit, 20 sen dan RM1 untuk kilang. Itu dia punya sipir dia. Tapi tidak, dia kata dia tak akan jadi harga begitu. Sebab kilang dia kena bayar cukai korporat based kepada jualan dia sebanyak 30%. Mana kalau 30% jualannya RM1 sekilo, bermakna 30 sen dia kena bayar cukai. Jadi takkan dia nak tanggung cukai. Akhirnya cukai itu dijadikan kos. Bermakna kilang akan pindahkan kos 30 sen tu kepada pemborong. Takkan pemborong nak tanggung. akhirnya dipindahkan pula kepada pengunci. Takkan pengunci nak tanggung dia untung 30 sen, cukai 30 sen, takkan dia tak nak untung. Akhirnya apa berlaku? Cukai itu akan dipindahkan kepada pembeli. Bila kita beli gula bermakna bukan RM1.50 tapi RM1.80. Sebab apa RM1.80? 20 sen untuk pemborong, 30 sen untuk pengunci, RM1 untuk kilang, 30 sen untuk kerajaan. Jadi makna setiap kali kita beli gula, paling-paling kurang 30 sen. Paling kurang. Itu tak masuk lagi GST. Campur GST pula 6%. Jadi maknanya kalau kita faham dari sudut konsep ekonomi dalam komisional punya cukai, segala cukai yang dibayar oleh syarikat, dia akan handover. Dia akan pindahkan, akhirnya semua pembeli kena tanggung. Sebab tu kalau kita tengok balik, orang kaya betul lah kita nampak banyak dibayar cukai. Sampai juta-juta. Tapi sebenarnya cukai-cukai itu semuanya akhirnya dijadikan kos. Bila jadikan kos, hakikat yang sebenarnya bayar itu bukan kita yang guna yang akan bayar. Sebab dia akan jadi element of the pricing. Dia akan jadi element harga. Itu yang menyebabkan bila naik cukai, harga barang pun naik. Sebenarnya harga barang naik, sebahagian sebabnya adalah nak cukai naik. Okey. Boleh nampak ? Gula tu tak besar mana cukai. Kita rasa 50 sen tu dah besar kan? Kita beli minyak dalam sekitar 50 sen, 60 sen juga cukai. Itu tak besar lagi. Antara yang besar cukai ialah kereta dan rumah. Kereta, contohnya kalau kita ambil kereta, saya kaji gaji yang sekitar RM3,500 hingga RM4,000 tadi. Installment kereta biasanya orang akan ambil, maknanya sekitar harga kereta dalam RM85,000, RM90,000. Itu biasa orang gaji RM4,000, RM3,500 ni. Maknanya dia tak pakai kereta kancil. Tak pakai kereta kancil itu bukan kerana orang kata dia nak bermewah. Dah kalau anak tiga nak pakai kancil macam mana? Biasanya pakailah kereta yang agak selesa. Itu merupakan normal bagi manusia, mahukan keselesaan. Dan itu digalakkan oleh Islam. Nabi pun pernah bersabda, Allahumma wasi' dari, ya Allah ya Tuhanku, perluaskan rumahku. Betullah kita kata boleh duduk rumah flat. Mungkin installment dia 400 bulan. Tapi kalau anak lima nak duduk rumah flat macam mana? Contoh kalau kita ambil. Okey, jadi maknanya normal bagi dia, mana beli rumah teres, installment dia sekitar RM1,500, RM1,800 bulan. Normal bagi dia, mana pakai kereta yang dalam sekitar harga RM85,000, RM80,000 satu kereta, mana installment ni dalam sekitar RM800,000. Itu normal. Bukan mewah. Okey. Kalau kita fikir, sebenarnya kereta yang kita beli RM85,000, kita bayar RM85,000 tu siapa dapat? Okey. Kalau kita kaji kereta, kita bayar RM1,000 sebulan ataupun RM85,000 harga dia, sebenarnya dalam harga kereta tu dia ada sekitar 52% cukai. 52%. Saya tak ada slide. Kalau ada slide, saya boleh tunjukkan macam mana harga asal tu. Contoh saya ambil Toyota Vios lah contoh. Toyota Vios. Toyota Vios ni, harga dia pun tak mahal. Toyota Vios ni harga dia pun dah sekitar RM20,000 lebih. Kalau Honda Jazz, hari ini tempat kita second hand pun dah 60 lebih lagi kan. Di Jepun, Honda Jazz dah tak ada harga dah. Saya pergi bulan 12 ni di Jepun, kawan saya pakai Honda Jazz. Dia kata dia tak tahu nak buang mana kereta dia ni. Tak tahu nak buang mana. Sebab apa tak tahu nak buang mana? Sebab dia beli, dia kata 40 tahun lepas dia beli kereta tu harga RM8,000. 4 tahun lepas harga kereta tu second hand tempat kita ni masih lagi dekat sekitar RM80,000. Dia beli masa tu RM8,000. Hari ni dia nak tukar kereta. Nak tukar kereta, kereta Honda Jazz dia ni tak tahu nak letak mana. Letak lebih kurang sebab dia duduk di Tokyo. Tokyo ni parking mahal. Parking mahal. Jadi, kalau tak ada orang ambil kereta tu, dah jual memang cover tak laku dah. Dah tak ada harga dah. Mana kalau tak ada orang ambil, bermakna kereta tu dia kena lupus. Lupusan pun mahal juga. Dia cari siapa nak kereta dia free, cuma tak ada orang nak pun. Mana Honda Jazz, mereka cerita ni tak ada harga dekat Jepun. Kita ni masih lagi RM60,000 lebih hari ni. Okey, saya ambil contoh Honda Vios tadi, Toyota Vios. Dekat Jepun harga dia RM20,000 lebih. Masuk tempat kita sampai sempadan saja, sampai di port, harganya dah jadi RM60,000 sebab apa? Cukai 200%. Kalau harga RM20,000, cukai 200%, maknanya cukai jadi RM40,000. Okey, harga kereta campur cukai dah jadi 60,000. Okey, dah jadi 60,000. Dan kemudian pula pemborong, mana pengimport kereta, retailer kereta, dan kemudian kos transport dalam sekitar 20,000. Maknanya sampai dekat kedai ni sepatutnya 80,000. Tapi bila kedai jual dekat kita pula, kedai dia kena bayar GST. Cukai jualan. Cukai jualan tahun lepas 5%. Hari ini naik 6%. Mana kalau 6%, maknanya kalau 80,000 harga kereta bila kita beli, cukai yang dibayar, yang perlu dibayar oleh syarikat ialah sebanyak 6%. 6% daripada 80,000 maknanya 4,800 kita kena bayar cukai. Dah berapa tapis cukai dah? Dua tapis kan? Okey. Dan kemudian bila cukai 4,800 maknanya harga sampai kat sekitar 84,800. Maknanya kita buat, kita kata adjustment jadilah sekitar 85,000. Sedang cerita. 85,000 kita mampu tak mampu beli cash? Tak mampu. Bila kita tak mampu, kita buat installment bank kan? Maknanya untuk maklumat kita, bila kita buat installment bank, segala cukai yang perlu ditanggung oleh bank akhirnya akan jadi element of the pricing. Akhirnya kita pun kena tanggung cukai bank sekali. Dah berapa banyak cukai? Dah bank tu kan nak kira cukai dia banyak sangat lah. Jadi maknanya bila kita 85,000 harga kereta, kita bayar 1,000 sebulan installment, maknanya kalau kita kira betul-betul pada paling rendah cukai pada kereta ialah 52%. Mana kita bayar 1,000 sebulan, siapa dapat? Kedai tak banyak. Pengimport tak banyak. Yang paling banyak dapat untung ialah kerajaan tak buat apa-apa, kutip cukai senang-senang je. 52%. Mana kalau kita bayar 1,000 sebulan, maknanya hak kita beri tiap-tiap bulan kepada kerajaan sebanyak 520 sebulan. Okey. Boleh nampak eh? Itu baru kereta. Tak masuk lagi rumah. Premium tanahnya, apanya, semuanya handover, kita semua kena bayar. Bukan kontraktor kena bayar. Bukan pemaju kena bayar. Okey. Itu cerita dia. Isu keduanya ialah, bila dia kutip cukai daripada kita, dia buat apa? Ini isu kedua. Mana pergi duit cukai kita? Adakah kita pernah ambil tahu? Nah, ini saya nak bahaskan pada malam ni. Kita kata cara pentadbiran Islam. Sebab tu kita orang Islam ni biasanya kita tiga perkara penting kita kena ambil tahu dalam bab kenegaraan. Siapa perintah kita? Siapa perintah kita, maknanya ciri-ciri dia apa? Apa yang ada ciri pada dia, Islam suruh macam mana? Adakah kita pernah ambil tahu Islam gariskan kepada kita pemimpin yang kita kena lantik ni macam mana ciri dia? Itu dah orang kata banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bagaimana kita diperintah? Dengan apa kita diperintah? Adakah kita diperintah dengan sistem yang betul ataupun sistem yang tak betul? Adakah kita pernah ambil tahu sistem yang membelenggu kita? Yang ketiga, bagaimana kita ditadbir? Mana bila sistem tu ada, adakah sistem tu diikut dengan betul? Ini antara benda-benda yang wajib setiap orang Islam kena ambil tahu. Ini bukan benda yang tak wajib. Ini setiap orang Islam wajib kena ambil tahu. Sebab apa? Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintah kamu supaya melantik pemimpin tu ialah orang yang layak. Jadi sebab tu benda ni menjadi kewajipan setiap kita, sebab kita dibelenggu oleh benda-benda yang macam ni. Okey, baik. Isu yang kedua saya sentuh tadi ialah kemana perginya duit kita. Rekah ceritanya, sebab kita negara sistem kapitalis, dia merupakan sistem down system. Top down system ni maknanya original duit itu duduk pada bahagian atas, bukan pada bahagian bawah. Apa makna top? Apa makna atas? Atas ni makna top fund ni ialah bahagian-bahagian akaun-akaun negara. Akaun projeknya banyak mana, reserve ni banyak mana. Jadi kerajaan kena pastikan bahawa setiap akaun tu mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Kalau reserve negara, katakan contohnya, tak boleh kurang daripada 300 bilion. Mana kalau kurang sahaja, kerajaan akan naikkan cukai. Itu cara dia. Sebab dia nak kontrol supaya akaun tu penuh. Bajet tu sentiasa cukup. Maknanya, kalau berlaku gawat ekonomi, dia akan dahulukan akaun yang atas tu. Rakyat pasti kena bertahan, kena lapor dulu. Sebab apa nak jaga akaun bahagian atas? Ha, sebab dalam konsep negara ni, dia setiap negara dia tahu berapa jumlah duit yang dia cetak. Let's say kita kata satu, katakan contoh negara kita ada 10 trilion ringgit yang dia cetak. Isunya ialah 10 trilion tu duduk kat mana? Duduk kat akaun atas tu ke duduk dalam poket orang ramai? Islam punya konsep bottom up. Maknanya duit itu originalnya kena duduk dalam poket orang. Bukan dalam poket kerajaan. Sebab tu Sayyidina Umar, sekali setahun dia akan kosongkan Baitul Mal, tak ada satu dirham pun. Mana pergi? Semuanya diagihkan supaya masuk dalam poket orang ramai. Bila masuk dalam poket orang ramai, miskin ke kerajaan? Tidak. Sebab apa tidak? Bila kita ada duit banyak, kita boleh bangunkan kita punya kebolehan. Kalau kita ni pandai buat nasi lemak, taklah orang kata jual. Sebab apa kita jual tepi jalan? Sebab kita tak ada modal nak sewa kedai, nak buat kedai, kita tak ada modal. Jadi bila kita ada duit banyak, mana overhead kita tak tinggi, dengan duit yang ada kita boleh bangunkan kedai kita, boleh masak banyak sikit contohnya. Ha, jadi akhirnya, bila kita buat macam tu, hari ni kita dapat duit kerajaan, kemudian tak lama lepas tu kita akan bayar zakat. Bila bayar zakat, akaun Baitul Mal akan penuh balik. Sebab tu Sayyidina Umar pernah sebut. Dia kata, aku kosongkan Baitul Mal ni bukan bermakna kamu goyang kaki. Tapi Sayyidina Umar kata dengan makna, kalau orang tu pandai bela kambing. Kalau sebelum ini dia hanya kerja untuk orang je. Bila dia dapat duit ni, kata Sayyidina Umar, mudah-mudahan dia dapat beli bapa kambing, dapat beli ibu kambing. Sebab dia pakar bela kambing. Bila tak ada modal, dia hanya kerja dengan orang. Orang kita hari ini berapa ramai yang ada kepakaran yang memajukan syarikat-syarikat antarabangsa. Sebab apa? Kita tak ada modal nak buka firma sendiri. Okey, Sayyidina Umar kata, bila dia ada duit yang aku bagi ni, dia beli ibu kambing, beli bapa kambing, dia bela, kemudian dapat anak kambing, anak kambing lahirkan cucu kambing, awal tahun dia tak mampu bayar zakat, akhir tahun dia dah mampu bayar zakat. Bila mampu bayar zakat, apa berlaku? Penuh balik Baitul Mal. Itulah pusingan dalam, maknanya duit itu turun bawah, proses-proses dia naik balik. Ha, begitu. Tapi hari ini tidak, duit yang bawah, sedut-sedut-sedut, buat projek, baru turun balik. Ha, begitu. Beza eh? Boleh nampak? Islam ni diturunkan semua duit, dan dia konsep duit ni, bila dia bertukar satu kepala ke satu kepala, dia akan tumbuhkan aktiviti. Kita contohnya, kita beri duit, kita bukan beri saja. Sebab apa kita beri? Sebab kita beli roti canai dia. Mana duit saku kita berpindah ke saku Pak Mat, dia tumbuhkan satu aktiviti kedai roti canai. Ha, begitu. Ha, kalau kita tak ada duit, ataupun ada duit kita kedekut, nak makan roti canai tapi nak jimat duit. Akhirnya kita tak beli. Bila kita tak beli, kalau semua macam tu, akhirnya tak akan ada kedai roti canai. Boleh nampak? Mana dengan sebab berpindah duit satu saku ke satu saku, dia akan tumbuhkan aktiviti ekonomi, contoh tadi kedai roti canai. Pak Mat pula, daripada saku dia, pindah kepada saku Pak Ali. Sebab apa? Pak Ali ni dia hantar gandum. Ha, jadi, tumbuh aktiviti yang kedua. Jadi maknanya duit ni, konsep ekonomi, dia kena berpindah satu kepala ke satu kepala. Dia kena cepat. Bila semakin cepat, semakin banyak aktiviti akan tumbuh. Itu namanya harta emas dan perak tak boleh dibekukan dan tak boleh disimpan tanpa dibelanjakan. Itu sebab Islam sendiri sungguh supaya emas perak ni bergerak, supaya bila bergerak, satu tumbuh, dua bergerak, dua tumbuh, lagi cepat dia tumbuh. Itu dia punya konsep dia. Jadi sebab tu bila duit diturunkan, benda tu berjalan. Bila berjalan, akhir tahun dia akan penuh balik. Sebab apa? Orang Islam kena bayar zakat, bukan Islam dia kena bayar jizyah. Itu konsep dia. Okey. Jadi dalam sistem kapitalis ni, duit itu sedut naik atas. Atas tu kan buat projek. Kita tu kan tumpang projek. Tukang jadi pekerja projek, pengguna projek dan seumpamanya. Akhirnya, kalau atas beku, bekulah. Okey. Boleh nampak eh? Okey. Itu yang kedua ialah, mana pergi cukai kita tadi? Rengkah cerita dia akan masuk akaun-akaun kerajaan. Duit kita dikumpulkan banyak-banyak tadi, mana kita ni mana hampir separuh kita punya pendapatan habis dekat cukai. Duit kita tadi digunakan oleh kerajaan, diuruskan oleh pengurus-pengurus dana. Siapa dia? Khazanahnya. KWSP-nya kalau apa duit pencen apa duit KWSP. Contohnya apa? PMB. Kemudian bank pula macam apa? Bank, macam SME Bank. Kemudian PAM pula contohnya macam Maybank, CIMB dan seumpamanya. Jadi akhirnya duit-duit kita ni mana pergi? Dijadikan modal untuk buat projek seperti highway, contoh saya ambil. Kita boleh nampak? Plus highway, duit siapa? Sebahagian besarnya pemegang share-nya penyumbang kepada buat highway plus. Contoh saya ambil, antaranya ialah khazanah. Khazanah tu duit siapa? Duit kita. Duit cukai kita tadi. Maknanya kalau saudara faham, buat universiti ke, buat jalan raya ke, buat highway ke, hatta market-market besar, semua duit-duit untuk bangunkan modal-modal, bangunkan semua benda tu, kebanyakannya adalah duit kita. Duit yang saya kata kita ni hampir separuh kita punya gaji habis ke benda tu je. Mana pergi duit kita? Dipump jadi modal. Akhirnya buat lebuh raya, kita punya modal. Kita naik, kita kena bayar. Bila bayar, syarikat dapat untung. Bila untung, kita tak dapat. Ini yang bercanggah dengan apa disebutkan oleh Allah. Kaila yakuna dulatan bainal agniya. Harta negara jangan berpusing di antara orang kaya saja. Betul tak? Buat highway, dia tak boleh buat pinjaman bank. Sebab modal dia besar. Nak buat hypermarket macam apa, macam Giant baik, Tesco baik, ni tak boleh buat pinjaman bank. Bank tak ada duit banyak tu nak buat. Dia kena buat suku ataupun bond. Saya ambil contohnya, saya rasa tak apalah saya sebut. Tesco contohnya. Tesco dia punya modal sebanyak 3.5 bilion, bukan juta ya. 3.4 bilion, maknanya 3,500 juta. Hey, kita ni 3 juta pun saya rasa tak ada tengok duit banyak tu. 3.5 bilion ni kalau kita tengok, duit siapa? Bangunkan Tesco tu. Duit siapa? Bukan duit Tesco Perancis. Tesco Perancis hasilnya dia ada 300 juta. 0.3 bilion. So 3,200 juta lagi duit siapa? Antaranya dia nak buat sebesar tu, dia buka jual suku. Suku ni dia tak boleh main kecil-kecil punya amount. Dia kena besar-besar. 3.2 bilion suku. 3.2 bilion siapa yang beli? Antara yang pembeli besar ialah KWSP. KWSP tu duit siapa? Duit kita. Maknanya market besar-besar tu modalnya modal kita, hak tukang beli pun kita, kemudian hak tukang matikan apa penguncit-penguncit kecil pun, itu kita punya problem. Adakah kita bayar tu atas sukarela kita? Dah, kita wajib bayar. KWSP ni bukan kita boleh pilih nak bayar tak nak bayar. Cukai bukan kita boleh pilih nak bayar tak nak bayar. Tapi bila kita bayar, mana pergi? Dia jadi pam modal untuk buat bisnes-bisnes besar yang dimiliki akhirnya untung siapa? Dia bagi dua pihak. Satunya shareholder, pemilik-pemilik company tu yang dapat projek tu. Yang keduanya ialah kerajaan. Bila kerajaan dapat untung, mana dia pergi pula untung tu? Dia pam balik jadi projek lain pula. Itu namanya pembangunan negara dalam konsep kapitalis. Sebab tu dalam sistem kapitalis ada yang kaya-kaya melangit, yang miskin-miskin merempat. Sebab tu untuk maklumat kita, ini antara ekonomi yang bercanggah dengan Islam. Sebab dia pusing duit itu bagian atas je. Kita ni kena bayar macam-macam. Yang kita bayar tu dibuat modal. Modal tu untuk bangunkan bisnes-bisnes yang dimiliki oleh korporat-korporat. Okey. Contoh kalau kita ambil, kalau kita buka World Bank Report. Report bank negara, bank dunia. Malaysia ni ranking ke-78. Daripada 200... kata salah saya, 220 negara yang disenaraikan, Malaysia yang ke-78. 78 ni kira bagus lah. Kita punya pendapatan per kapita kepala sepatutnya, dia panggil GNI, Gross National Income, maknanya pendapatan kasar negara, seperti minyaknya apanya, dibahagikan dengan jumlah kepala kita. Berapa kepala dalam Malaysia ni ada? Tak kira lah kecil, besar, ke orang orang tua dah nyanyok, okay, tak kira. Mana setiap kepala kita dapat berapa? Dalam report Bank Dunia, kuasa beli pada setiap kepala sebanyak 47,000 lebih ringgit. Besar tu. Tapi realitinya ialah 40% rakyat Malaysia, income mereka bawah daripada 1,500. Mana orang yang income 1,500 lah contoh, mana pergi baki duit dia 47,000 lagi? 46,000. Mana pergi duit baki dia? Sebab setiap kepala sepatutnya dapat 47,800. Tapi realitinya yang kepala yang dapat 1,500 ni, bukan 1,500, bukan per kepala ni. Per keluarga. yang tadi 47 ribu per kepala. Mana kalau kalau dalam keluarga itu ada 5, 2 mak ayah, 3 anak, bermakna kalau satu ni dia dapat sekitar 200 ribu lebih. Kalau ikut sepatutnya. Baiklah kita ambil per kepala senang. 1,500. Mana pergi lagi 46 ribu, mana pergi? Sebab tu kalau kita tengok check and balance balik, income dalam negara kita ni, yang paling kaya bukan paling kaya di Malaysia, tapi paling kaya di Asia Tenggara. Hok kaya sungguh. Tapi hok miskin sampai tahap rumah pun tak ada. Merempat, duduk dalam perbentungan pun ada. Kita pergi di Chokit, pergi di Taman Maluri. Taman Maluri, ramai Cina yang homeless. Cina yang merempat, Cina yang miskin, ramai di Maluri. Nak tengok orang Melayu merempat, pergi Pudu Raya. Jangan pergi pukul 9 malam. Jangan pergi pukul 9 pagi. Nak pergi, pergi pukul 12 malam. Kalau awal-awal kita bertukar pun ada, orang mari membeli pun ada, orang merempak pun ada. Nak pergi sungguh pukul 1, pukul 2 pagi. Okey. So, mana silapnya? Kita tengok antara gaji besar yang paling yang di-declare ialah RM800,000 lebih sebulan. Sebulan tu RM800,000 sebulan gaji. Kalau minta maaf nak sebut, contohnya kalau kita ambil hot yang confirm. CEO Syabas, gaji sebulan RM400,000 lebih. RM400,000 lebih sebulan gaji. Kalau kita tengok balik, itu makna setiap orang kena bayar sampai tak kering dia punya poket. Mana pergi duit yang disedut daripada poket kita tu? Dijadikan gaji, income orang-orang yang tertentu, sehingga income orang yang mendapat peluang income tadi, daripada peluang daripada projek-projek tadi, akhirnya menjadi orang yang terkaya di Asia Tenggara. Bukan di Malaysia, di Asia Tenggara. Okey. Ini kita kata cash flow yang tidak adil, yang bercanggah dengan Islam. Yang Islam kata, kaila yakuna dulatan bainal aghnia, harta negara tak boleh berputar di kalangan orang kaya di antara kamu sahaja. Ini sebenarnya antara realiti yang menjadikan pembangunan-pembangunan ini semuanya hasil daripada duit kita. Tapi bila kita keluarkan duit, tak kembali semula. Bila tak kembali semula, bermakna dia akan dapat kepada mereka-mereka yang dinamakan sebagai kapitalis. Pemodal-pemodal. Okey. Contoh saya ambil. Kalau kita tengok dari sudut realiti negara lain. Sebab saya tengok negara kita ni, negara yang boleh katakan berita ni very bad lah. Kita ni, tak silap saya, kita ni tangga yang ke-58. Negara yang tertutup berita. Angola, negara hok betih, kecil macam tiang api tu. Hok kulit hitam tu, ke-52 Angola. Mana kita 58, mana kita Johan sikit lah. Johan ke belakang, 58. Sebab apa? Kalau kita tengok, contoh saya banding dengan Mesir cukup. Mesir. Mesir ni tengok kerajaan dia jahat kan? Kita tengok orang berita kan, jahatnya, zalimnya, rakyat dia miskin. Tapi Mesir ni, walaupun dia teruk, satunya, berita dia lebih terbuka. Berita dia lebih terbuka. Dia ada juga TV1, TV2, TV3 Mesir ni ada juga. Tapi dia alternatif banyak. Dia ada alternatif dia ada banyak. Contohnya saya tengok masa dia orang buat demonstrasi kan. TV Mesir Sia masa tu mula-mula demonstrasi di dia dataran tarik. Mula-mula demonstrasi TV Nel macam TV 9 kita lah. TV Nel, TV 1 Mesir, TV 2 Mesir Sia, seramai 3,000 orang protester sedang berhimpun di dataran tahari. 3,000 orang pun dataran tahari itu, kalau suku pada tahari itu bukan 3,000. Kalau tengok logiknya, ialah seramai 30,000. Tapi TV Mesir Sia 3,000 je. 3,000. Tapi walaupun TV 1 dia Sia 3,000, TV 2 dia Sia 3,000, surat khabar berita harian, dia utusan dia Sia 3,000, tapi diorang ada alternatif. Apa alternatif diorang? Itu mereka ada channel satelit. Mereka dibenarkan pakai parabola. Bila parabola, dia ada berita luar. Dia ada Al-Jazirah, dia ada Al-Arabiah. Yang ni tak dikongkong oleh mana-mana kerajaan. TV Mesir Sia 3,000. TV Al-Jazirah Sia 30,000. Jauh beza tu. Itu yang menyebabkan akhirnya diorang pergi serang kerajaan Mesir masa tu, upah SB pakai yang biasa, konon-kononnya pergi demonstrasi, pergi serang pejabat Al Jazeera supaya tak sia berita-berita tu. Tapi kalau kita tak ada, kita TV 1, TV 2, TV 3 tak, kita tak lepas dah. Kalau hot tu siap, hot tu lah. Bila kita Malaysia is the best, dah tak ada alternatif lah. Tapi bagi saya, bila kita banyak berjalan luar negara dan seumpamanya, kita dapati bahawa negara-negara lain, contoh saya ambil lah negara-negara contoh macam Jepun lah contohnya. Jepun ni orang dia kaya. Kalau kerani kita sini, katakan contoh kerani kita sini, gaji berapa ratus ni? 700 kan? Sana kerani komang-komang pun dah 5-6 ribu. Starting kalau BA pun dah dekat 10 ribu ringgit. Maknanya duit dia tu banyak. Okey. Jepun sebagai contoh saya ambil, dia kutip cukai banyak. Banyak juga kutip cukai. Income tax dia jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Tapi dia turunkan juga. Kutip banyak, turun banyak. Contohnya setiap orang yang tua, yang pencen, dia orang akan bagi duit allowance. Duit allowance tu cukup untuk belanja, makan, minum, tak kerja orang tua kan. Setiap budak yang lahir, dia bagi sekitar dalam RM400. Kawan saya ada seorang, belajar sana, dia ada 3 anak, dia kata hak allowance kerajaan bagi dekat anak-anak dia 3 orang tu cukup untuk dapur sekeluarga. Menduit dapur selamat. Itu orang Malaysia pergi belajar sana. Saya tanya dia orang, dia kata, sebab apa kamu ni, orang pencen kamu bagi duit, sedangkan dia tak ada apa-apa sumbangan pun. Kita ni hak pencen orang kerajaan ni kan? Orang pegawai kerajaan ada. Okay. Jadi, dia orang sebut dekat saya, dia orang kata, setiap rakyat ni bila masa dia umur muda dia bekerja. Daripada umur 20 sampai umur 60 mereka pencen. Sebab mereka pencen umur 60. Dia orang bayar cukai sepanjang tempoh mereka bekerja. Kalau 40 tahun mereka bayar cukai. Bermakna 40 tahun mereka support kerajaan untuk beroperasi. Jadi kenapa bila mana mereka pencen kerajaan abaikan mereka? Sedangkan sewaktu muda mereka, tak kira mereka kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, sebab pekerja kerajaan, pekerja swasta semua bayar cukai. Bila semua bayar cukai, bermakna bila mereka pencen, mereka berhak untuk diterima kasihkan atas apa yang mereka bayar cukai selama tempoh mereka bekerja. Sebab itulah kalau tu tengok, orang tua mereka sama ada pekerja kerajaan ke, pekerja swasta ke, yang kerja semuanya ada pencen. Mana tak susah. Hospital tak macam kita. Tapi hari ini, minta maaf saya sebut, kutip semakin banyak, tapi turun dah semakin kurang. Bukan kalau sama macam dulu boleh tahan, dah semakin kurang. Sebab apa saya kata semakin kurang? Semakin hari, semakin lewat hari ini, semakin banyak allocation yang dah dibekukan. Contoh kalau tuan-tuan perasan, kalau anak-anak kita belajar universiti. Hari ini banyak beasiswa sudah ditarik. Bukan kerana budak tu tak cerdik, bukan. Kerana peruntukan dikurangkan. Contoh saya ambil kalau anak-anak kita ada di UTP, tahu UTP, Universiti Teknologi Petronas. Dulu kalau belajar pra di UTP, semuanya dapat beasiswa. Sekarang ni dah separuh beasiswa itu di stop, diberhentikan, maknanya nak masuk pra kena belanja sendiri. Kalau ayah penunggah getah, anak layak masuk universiti tersebut, pra, bermakna dia tak mampu nak hantar anak pergi masuk pra, sebab apa, dah tak ada duit. Nak masuk juga tak apa. Boleh, kerajaan boleh bantu dengan PTPTN. Akhirnya menjadikan lepas ini, setiap orang muda keluar universiti akan berhutang. Negara lain going to be the better. Contohnya anak ambil macam Aceh, paling dekat dengan kita. Aceh hari ini sudah mula bagi duit saku kepada pelajar-pelajar universiti dia. Bukan kata duit saku dia dah mula beri dekat pelajar-pelajar universiti dia. Jangan kata, tak apa dia orang hasil banyak tau, hasil Aceh macam kita je. Ada orang kata, tak apa Jepun sebab dia ni income tax tinggi. Kan nak banding cukai Jepun dengan kita, kita lagi tinggi. Betul income tax kita lebih tinggi. Tapi orang Jepun dia tak kena bayar cukai kereta. Mana mereka tidak dibelenggu tengkok mereka dengan bayar kereta tiap-tiap bulan macam kita. Ini sebenarnya realiti yang sebenarnya menjadikan sebenarnya kita tak sedar. Kita semakin hari semakin miskin, hidup semakin tertekan. Jadi ini masalah ekonomi, bila kita tak Islam, kita tak selamat. Hari ini mungkin selamat, esok belum tentu. Ini antara benda yang saya ingat masyarakat kita kena sedar. Betapa pentingnya aslim taslam, kita masuk Islam, nasib kita selamat. Mana kita kena masuk Islam ekonomi kita, insyaAllah ekonomi kita selamat. Hari ini Islam individu, insyaAllah keperibadian kita bagus. Keluarga kita bagus. Tapi ekonomi kita kantoi. Ini antara benda saya ingat kita kena faham bagaimanakah perjalanan sistem kita yang sebenarnya kita dibelenggu dan sebenarnya dikelilingi dengan masalah-masalah yang seperti ini. Sebab tu saya tengok masing-masing pening kepala. Pening kepala. Dulu sekolah yurang ada. Kena RM20 setahun kan? Lepas tu yurang dihapuskan, tengok bila yurang dihapuskan kena bayar RM200 lebih. Ini pening kepala. Kena yurang tu yurang ni, saya kira anak-anak saya tu baru 2 orang, saya okeylah 2. Dulunya tak kena bayar dalam RM20 je sebulan. Lepas tu tak ada yurang tu, yurang ni macam-macam yurang. Akhirnya kira-kira seorang 200 lebih. Saudara-saudara saya yang income tak berapa dekat kampung tu, pening kepala. Ada anak 5 hantar sekolah. Sekali nak hantar anak sekolah, ni baru sekolah rendah. Sekali nak hantar anak sekolah, habis. Orang kata kikis belaka. Orang ada dalam tabung, dalam bank, habis kikis. Sebab apa nak hantar anak sekolah? Ini sebenarnya masalah-masalah yang semakin hari semakin membelenggu kita. Dulu free, sekarang kena bayar. Nak ikut negara maju. Negara maju, mereka maintain. Maknanya mereka kutip banyak, mereka agih banyak. Kita ni kutip semakin banyak, tapi agih dah semakin kurang. Ini sebenarnya antara masalah ekonomi yang membelenggu kita, yang semakin hari menjadikan kita sebenarnya semakin terhimpit. Maknanya gaji RM3,000 dulu dah cukup, sekarang RM3,000 dah tak pun nak cukup. Dulu RM2,000 dah kira okey, sekarang RM2,000 dah jadi border antara miskin dan kaya. Yang kedua nak sentuh sikit. Saya sebut tadi bab undang-undang. Asal Islam undang-undang kita, insya-Allah keselamatan kita terjamin. Sebab apa saya kata terjamin? Sebab ini dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Allah Taala sebut nakala minallah. Kalau kamu laksanakan undang-undang Allah, kamu akan selamat. Sebab apa? Nakala minallah. Allah yang akan cegah berlakunya jenayah. Hari ini sama ada kita perasan ataupun tidak, keselamatan, keamanan semakin tergugat. Hari ini kita bukan saja bimbang barang-barang kita dirompak, dicuri, tapi hari ini dibimbangi keselamatan nyawa kita, isteri dan anak-anak yang mungkin dicuri ataupun dirompak. Saya pergi banyak tempat dan saya tanya, kita tahu ke tidak berita yang minggu lepas, yang ada 2 beradik di Kedah yang kena colek. Dengar cerita tak? Berita macam ni boleh katakan hampir setiap bulan berlaku. Tapi sekali surat khabar, benda tu kecil. Yang 2 beradik umur 12 tahun seorang, 14 tahun seorang yang kena colek tu. Dengar cerita? Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Okey, cerita . Okey, saya nak cerita. Ceritanya, kawan tu pergi, ayah dia suruh pergi kedai beli barang. Pukul 5:30 petang. Tengah-tengah jalan pergi beli barang tadi, datang satu kereta kancil dengan seorang pemuda. Seorang je, bukan buat dua orang. Maknanya mudah je nak curi orang ni. Sekarang ni kita fikir orang curi barang. Seorang je. Bukan, dia tak buat kerja dua orang. Seorang je. Budak tu umur 21 tahun yang colek tu. Buka pintu kereta, tarik budak dua orang tu masuk. Seorang boleh tarik dua orang. Masuk sumbat dalam kereta, buat lari. 5:30 petang hilang, malam tu tak balik. Ayah dia runsing. Mana anak aku tak balik-balik? Sebelum ni tak pernah tak balik malam. Maghrib semua confirm dah sampai rumah. Kedai tu pun bukan jauh. Cari punya cari tak jumpa. Esokan pagi sambung lagi cari dengan motor kapcai orang kampung. Dengan motor kapcai. Cari punya cari nak jadi rezeki dia. Dia hilang apa? Dia jumpa dekat Ian. Mana dalam dekat 20 km daripada rumah dia. Cari punya cari, pukul 9:30 pagi lebih kurang, keesokan hari, dia follow satu kereta kancil, nampak ada dua orang anak dara kat dalam tu. Mula-mula tak perasan. Kebetulan seorang tu angkat kepala. Ni anak aku. Dia pun kejar kereta tu, dan kereta tu orang kata berlomba lah. Himpit dia dan semua, macam cerita. Nak jadi rezeki dianya, kereta kancil tu habis minyak. Masuk pam minyak, nak isi minyak. Sebab dia dah tak ada option dah. Kena isi minyak. Sebab minyak dah habis. Kering. Jadi masyarakat PAM tu dia bergeluk dengan budak yang saya cerita, apa, driver tadi, yang colek tadi, umur baru 21 tahun. Bila dia bergeluk, orang ramai datang tolong, akhirnya alhamdulillah selamat. Selamat tak selamat pun, seorang daripada anak dia tadi dah kena rogol. Maknanya kalau bapak dia tak jumpa, confirm anak dia tadi mungkin akan dibawa ke Siam, dijual di sana. Benda ni baru berlaku ke? Kes pertama ke? Dah. Jenayah yang macam ni normal dalam negara kita. Sebab apa normal? Bila benda ni berlaku, orang pun tak tahu. Penjenayah lain pun tak tahu. Yang tahu semua ketakutan. Yang tahunya kes ini hilang, tak tahu pergi mana. Kalau kita pergi bank, 2-3 orang budak yang disiarkan dekat bank itu, dekat mesin ATM tu, bulan ni budak lain. Minggu depan budak lain pula. Sesiapa yang jumpa budak ni, tolong laporkan kepada polis nombor bagian-bagian. Biasa kita tengok iklan tu. Orang hilang. Selari orang hilang macam hilang barang. Okey, baik. Saya nak beritahu, kalau orang yang 21 tahun tadi budak terkena tangkap, colek dua orang budak, tidak apa hukuman dia dalam sistem kita hari ini. Kalau dalam Islam, apa hukuman dia? Kalau kita banding dua ni, mana lebih baik untuk memastikan keamanan negara kita? Dalam komisioner, paling tinggi dia kena sebat dan kena penjara. Sebat dan penjara, orang tak tahu. Macam polis hari ini lebih prefer supaya kes-kes macam ni tak heboh. Sebab apa? Tak nak bagi masyarakat panik. Kesannya ialah penjenayah tak tahu apa yang dah kena dekat kawan dia yang dah, apa, yang dah colek orang tadi. Sebab kalau tuan-tuan tengok kes tu, dia macam orang kata dia curi barang. Dia colek budak tu malam tu, dia nak pergi hantar dekat kawan dia, hak akan transfer ke tempat lain. Tapi pergi tak, kawan dia tak ada. Macam orang kata macam curi barang, nak pergi hantar dekat apa, macam orang curi besi buruk nak pergi hantar tempat apa, tempat orang beli besi buruk tu. Tapi dia pergi tu, orang tu tak ada. Orang tu tak ada, dia pun pusing balik. Cari. Mana boleh bawa budak dua orang belakang yang hidup manusia ni dalam keadaan cari siapa yang akan nak transfer kepada tempat lain. Dalam undang-undang sekarang, benda yang macam ni hukumannya adalah penjara kemudian sebat. Tapi dalam Islam, kes yang seperti ini dianggap sebagai kes yang sangat besar. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, maknanya jenayah ni dianggap sebagai perang terhadap Allah dan Rasul. Mana isytihar perang. Sesungguhnya orang-orang yang mengisytiharkan perang terhadap Allah dan Rasul, maka hukumannya adalah yang pertama. Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan, yang pertama ialah ayyuqattalu. Kalau dia colek orang, rompak orang, dia bunuh mangsa tu, maka hendaklah dia dijatuhkan hukuman bunuh balik. Au yusallabu, mana kalau dia rompak, ambil barang, ambil benda, menakutkan orang, bunuh pula, maka dia kena bunuh dan disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, ataupun dia buat macam tu tapi dia tak sempat, macam kes tadi, mana dia tak sempat nak jual, dia tak sempat nak buat apa-apa, dia tak matikan orang, maka hukumannya ialah mesti dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan di-declare. Maknanya bila kes macam ni berlaku, semua masyarakat sepatutnya tahu. Tahu yang pertamanya supaya semua orang ambil pengajaran. Yang kedua, menjadikan penjenayah bila tengok, teruk hukuman ni. Penjenayah tak berani. Yang ketiganya ialah supaya tempat kita ni tak jadi tempat pusat kepada human trafficking. Malaysia hari ni diisytiharkan oleh Poli Dunia sebagai tempat transit. Transit untuk human trafficking, untuk penyeludupan manusia. Banyak kes kalau tengok, kalau sebelum ni, contohnya, saya ingat dalam 3 bulan lepas, China daripada China tanah besar tu, dijumpai sekitar Ceras, diseludup daripada China, dicolek di China, di transit di Malaysia ni, untuk dibawa ke Eropah. Mana amannya negara kita, mana perompak pun aman nak buat benda yang jahat. Jadi Allah Ta'ala kata, jenayah yang macam ni ialah isytihar perang. Macam mana perang kalau tangkap, tangan dan kakinya mesti dipotong dan dipotong di hadapan orang. Maknanya kalau bahasa kita, siur dalam TV. Bila siur macam tu, bayangkan saya rasa tak ada orang kat surau tak tahu. Hal berlaku, seorang pun tak tahu. Yang tahunya ialah baca surat khabar. Surat khabar pun sekali dua kali yang siap. Kalau kita tengok daripada satu sudut. Jadi makna kalau kita tengok balik, berbalai ke tidak hukuman Islam ke atas orang macam tu, kalau nak bandingkan dengan Kawishna. Kawishna tak berbalai. Sebab apa? Yang buat benda tu bukan seorang. Yang kena tangkapnya seorang. Bila seorang kena tangkap, tak tahu apa cerita, masuk penjara. Kenyang duduk penjara, tak perlu buat apa-apa. Makan tanggung, minum tanggung. Kemudian lepas, cari kerja balik. Cari geng lama. Menyebabkan, hak yang jenayah hari ini tak insaf, hak yang jadi penjenayah baru tak takut, yang hak lama semakin berpengalaman. Masyarakat semakin takut nak lepaskan anak pergi main kat luar. Nak lepaskan anak dara pergi beli kat kedai, orang yang tahu cerita ni tak berani nak lepaskan anak pergi membeli kat kedai. Ini bukan benda baru kalau kita tengok sebelum ni, di Selangor kita yang kena colek tu. Umur 9 tahun. Kebetulan hak tukang colek dia tu bawa kereta Datsun hak lama tu, van. Budak tu ditaruh belakang. Kebetulan kawan tu nak kencing. Berhenti dalam kebun getah, dekat Seremban, kencing. Masa kencing tu budak tu keluar senyap ikut pintu belakang. Ikut pintu van tu. Selamat. Tapi sampai hari ni perompak yang pencolek tu tak jumpa. Jadi berbalai ke tidak Islam suruh potong tangan, potong kaki secara bersilang. Sebab apa berbalai? Bayangkan contoh kita ambil. Kita ni duk fikir berbalai ke tidak, kita fikir kalau aku kena potong tangan sakit ke tak. Kalau fikir macam tu, kalau kita pencuri, kalau kita tak pencuri tak takut buat apa. Kalau kita fikir patut ke tak patut, memang patut. Sebab apa memang patut? Bayangkan contoh saya ambil budak dua orang tadi. Kalau kata ayah dia tak jumpa, apa berlaku? Satunya menyusahkan mak ayah dia. Yalah anak hilang, siapa tak susah. Yang kedua, bayangkan masa depan budak tu, kalau katakan dah diseluduk pergi ke seberang, dijual, dilacurkan, apa nasib dua orang budak tu? Orang lain pula yang tak terlibat takut. Nak lepas anak pun takut. Akhirnya, syirik wa amanahu min khauf, negara itu aman daripada ketakutan, tak ada dalam negara yang tidak mengamalkan sistem Islam. Kita ayat ni biasa orang sebut, wa amanahu min khauf, aman daripada ketakutan dengan negara kita tak perang. Bukan makna tak perang. Ini maknanya tak aman lah tu. Nak lepaskan anak takut, rumah tak kunci takut. Ini makna tak aman daripada ketakutan. Jadi sebab itulah dalam bab undang-undang pun kita kena Islam. Baru minggu lepas saya naik flight, saya pergi ke Kelantan. Saya jumpa dengan seorang senior lawyer. Dia ada firma sendiri. Dan dia ni, dia ambil kes-kes yang melibatkan jenayah berat. Saya sembang dengan dia tentang undang-undang Islam banding dengan komisioner ni. Dia kata, ustaz, saya secara ikhlas saya beritahu, saya sokong undang-undang Islam. Sebab saya lawyer yang terlibat dengan kes-kes. Saya tahu macam mana kes jenayah berlaku dan saya sangat setuju, dia kata, Islam kalau orang mencuri, potong tangan depan orang ramai. Kalau merompak macam saya sebut tadi, potong tangan, potong kaki secara bersilang, diisytiharkan depan orang ramai, dia kata masuk TV. Sebab kalau tidak, pencuri, perompak, dia tak insaf. Dia tak takut. Yang takutnya kita masyarakat. Yang saya herannya bila kata pencuri kena potong tangan, kita pula yang ditakutkan. Tak takut apa, bukan kita pencuri. Kalau kita pencuri, memanglah kita kena takut. Sepatutnya, kita kena sokong undang-undang Islam ini, sebab inilah saja undang-undang yang boleh menjamin keselamatan kita. Jadi itulah secara ringkas saya boleh ceritakan tentang betapa pentingnya kita Islam, yang pertama dari sudut ekonomi, yang keduanya ialah dari sudut yang dikenali sebagai undang-undang. Dan itulah perkara yang saya ingat perlu kita sedar secara bersama, dan perlu kita insaf dan kita kena kerja bersama-sama untuk nak pastikan kita Islam bukan sahaja dari sudut diri kita, keluarga kita, tetapi juga dari sudut negara kita, insya-Allah.